Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Kita kembali kepada pembahasan tentang Kulon Progo bersolawat tadi. Ya, karena hal ini sering diangkat untuk menebarkan isu bahwa Ahlus Sunnah itu tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Kan gitu. Wong Salafi ini tidak menghormati dan tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya ya enggak ikut acara selawatan? Padahal bentuk ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuknya itu telah dijelaskan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Beliau dalam satu hadis mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib. Nabi mengatakan pegang sunnahku, amalkan, laksanakan. Demikian juga sunnah dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin sepeninggalku nanti. Gigit kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jadi ahli sunnah alhamdulillah tidak terpukul, tidak kaget, kemudian tidak terkejut ya ketika mendengar isu-isu seperti itu, salafi keras, salafi kaku, kemudian salafi tidak senang kepada Nabi, tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan itu adalah bagian dari sunnatullah. Yang jelas musuh-musuh Islam, terkhusus lagi musuh-musuh dakwah ahli sunnah, mereka selalu berusaha untuk mencari isu apa yang akan diangkat untuk mengganggu gerak laju dakwah ahli sunnah. Dan itu memang sudah dari dulu. Tadi kita telah sebutkan hadis Nabi SAW tentang kisah beliau yang ditemani ibunda Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, sungguh wahai Muhammad, siapapun orang yang mendakwahkan seperti yang engkau sampaikan nantinya akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri, bahkan akan diusir dari kampungnya sendiri. Ini dakwah para nabi dan para rasul serta orang-orang yang mengikutinya, itu pasti. Di dalam sejarah sendiri, di awal-awal Islam orang-orang Quraisy sudah kehabisan cara untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kehabisan cara. Sampai akhirnya mereka, serombongan orang datang menemui tokoh sesepuhnya yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Mereka mendatangi Al-Walid Ibnul Mughirah beberapa saat sebelum musim haji tiba. Kalau musim haji, orang kan berdatangan dari berbagai penjuru. Tetapi pelaksanaan haji tentu berbeda dengan pelaksanaan haji di dalam Islam. Ada sekian banyak persamaannya, tetapi yang jelas berbeda pelaksanaannya secara dari awal hingga akhir. Nah, orang-orang jahiliyah masih berhaji, tapi dengan cara mereka, cara-cara jahiliyah. Nah, di musim-musim haji juga. Nah, beberapa saat sebelum musim haji tiba, karena dikhawatirkan sekian banyak orang datang dari berbagai penjuru daerah, dari sekian banyak negeri, mereka khawatir, mengkhawatirkan Nabi Muhammad SAW akan memanfaatkan momen dan kesempatan itu menyampaikan dakwahnya. Jadi caranya bagaimana nih? Jangan sampai dakwah Islam tersebar. Caranya bagaimana? Mereka sudah khawatir dan takut. Akhirnya orang-orang Quraisy datang menemui sesepuhnya Al-Walid Ibn Mughirah. Mereka menyampaikan, wahai Walid, nah, isu apa yang harus kami angkat ini untuk menghalangi dakwahnya Muhammad? Kata Al-Walid Ibn Mughirah, kalian harus satu kata. Gak boleh berbeda-beda. Kalau berbeda, nanti kalian tidak akan dipercaya. Kalau isu yang kalian angkat tidak sama, satu sama lain akan dianggap berbohong dan berdusta. Harus satu kata. Isu apa yang mau diangkat? Nah, kemudian orang-orang Quraisy tadi mengatakan, sudahlah, kita ikut pendapatmu saja, karena engkau adalah sesepuh kami. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidak, kalian saja. Padahal maksudnya tidak kalian saja, karena dia sendiri gak bisa mencari isu apa yang diangkat. Bukan karena tawadhu atau rendah hati, bukan. Memang gak bisa. Isu apa yang mau diangkat? Nabi Muhammad mau dibilang apa? Akhirnya mereka usul, Kalau misalkan kita sebarkan berita bahwa Muhammad itu kahin, seorang dukun, gimana? Kata Walid, gak mungkin dia seorang dukun. Ucapannya tidak menunjukkan dia seorang dukun sama sekali. Kalau kita bilang dia dukun, orang gak percaya. Pikir lagi, udahlah kita bilang orang dia orang gila. Kita bilang dia majnun, orang gila. Kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah, mau dibilang gila juga gak mungkin. Arafnal junun. Kita itu sudah ngerti semua yang dimaksud gila itu apa. Gak mungkin orang seperti Muhammad dibilang gila. Terus apa? Pikir lagi. Kita bilang syair, seorang penyair. Ya gak mungkin juga. Muhammad itu berbicara bukan dalam baris-baris syair, bait-bait puisi. Yang dia sampaikan betul-betul indah. Ini pengakuan dari Al-Walid Ibn Mughirah, sesepuh Quraisy dari kalangan musyrikin mereka. Dibilang tukang sihir, usul lagi. Kata Al-Walid Ibn Mughirah, tukang sihir juga gak mungkin. Orang seperti Muhammad kok dibilang tukang sihir, bukan tukang sihir. Terus mau bilang apa? Pikir terus. Akhirnya Al-Walid Ibn Mughirah mengatakan, sungguh, isu apapun yang kalian angkat, isu apapun yang kalian angkat tentang Muhammad, semua orang pasti paham dan ngerti isu itu tidak benar. Diakui sendiri loh sama Al-Walid Ibn Mughirah. Mau dibilang apapun, orang gak akan percaya. Karena memang kenyataannya Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Nah, orang yang sehat, waras ya. Tidak gila. Ucapannya juga bukan ucapan seorang penyair. Memang betul-betul indah. Datang dari Rabbul Alamin. Itu diakui sendiri oleh mereka. Ini bukan ucapan manusia biasa. Yang disampaikan Muhammad itu bukan ucapan manusia. Memang firman Allah Azza wa Jal. Bukan manusia biasa. Tapi kata Al-Walid Ibn Mughirah, namun nampaknya isu yang paling memungkinkan ya kita bilang dia tukang sihir. Tukang sihir dalam arti dia membuat perpecahan. Memecah belah antara orang tua dengan anak, saudara dengan saudaranya, seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan masyarakatnya. Dia dikatakan tukang sihir, sihir. Nah, artinya apa namanya? Mempengaruhi orang. Bukan tukang sihir dalam arti melakukan perbuatan sihir, bukan. Ini yang paling dekat, kata Al-Walid Ibn Mughirah. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa sebelum Al-Walid Ibn Mughirah memunculkan isu bahwa Muhammad itu tukang sihir, Al-Walid berfikir terus. Sehingga Allah Azza wa Jal mengabadikannya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Walid Ibn Mughirah, berfikir dan mengira-ngira isu apa yang akan diangkat untuk menjatuhkan nama kredibilitas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddara, thumma kutila kaifa qaddara, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar. In hadha illa qawlul bashar. Diakui sendiri oleh Al-Walid Ibn Mughirah, in hadha illa qawlul bashar. Tidaklah semua ini kecuali ucapan manusia biasa. Kemudian isu itu diangkat, disepakati. Nah, sejak hari itu, tiap-tiap dari mereka itu membuat pos di setiap jalan dari luar Mekah menuju Mekah, pos-pos khusus gitu, menanti datangnya para jamaah haji. Setiap kali orang yang datang dibilang, nanti kalau masuk Mekah jangan mau berbicara dengan orang yang namanya Muhammad, dia itu tukang sihir. Setiap kali ketemu, jangan ketemu sama Muhammad, dia itu tukang sihir. Jangan ketemu sama Muhammad, jangan dengarkan bicaranya. Terus ada Muhammad lari begitu. Ini usaha yang dilakukan orang-orang Quraisy, kafir, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir kaum Quraisy. Sementara Nabi Muhammad SAW memang sudah bertekad untuk menggunakan momen haji menyampaikan dakwah Islam. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru. Nabi Muhammad aktif keliling dari satu suku ke suku yang lain, dari satu kemah ke kemah yang lain, penginapan ke penginapan yang berikutnya. Itu Nabi Muhammad terus menyampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian sukses, pasti kalian masuk surga. Adakah di antara kalian yang mau masuk surga? Ikuti aku, berimanlah kepadaku, lindungilah aku. Itu yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara pamannya Abu Jahal, nah, atau Abu Lahab, pamannya, ikuti dari belakang. Jangan percaya dia, innahu kadzab sabiq. Jangan percaya, orang ini pendusta. Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Nah, tapi luar biasa. hikmah. Hikmah yang sungguh besar sekali. Justru dengan langkah yang dilakukan orang-orang Quraisy ini, jemaah haji kan bertanya-tanya, Muhammad itu siapa? Akhirnya penasaran kan ya? Muhammad itu siapa? Muhammad itu siapa? Kok sampai seperti, kok sampai dilarang mau masuk Mekah? Nanti kalau sampai di Mekah jangan ngomong sama Muhammad, jangan bicara sama Muhammad, jangan dengarkan ucapannya. Muhammad siapa Muhammad? Kok kita dilarang berbicara sama dia? Apalagi Nabi Muhammad kemudian aktif. Nah, selepas musim haji, nama Nabi Muhammad, kemudian dakwah yang beliau sampaikan, menyatakan diri sebagai seorang nabi, utusan dari Allah, mendapatkan wahyu dari langit, langsung tersebar ke seluruh jazirah Arab. Ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Nah, kenapa kok kemudian isu-isu itu dimunculkan? Dan seperti yang dikatakan Warakah bin Naufal tadi, siapapun yang ingin mengikuti jejak dan meneladani Nabi Muhammad SAW pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang diperoleh oleh Nabi SAW. Sehingga kita alhamdulillah ahli sunnah tidak terpukul sama sekali, tidak terkejut, tidak takut, tidak khawatir ataupun cemas ketika isu-isu tidak benar itu dimunculkan tentang ahli sunnah. Karena kita yakin hikmah Allah sangat besar. Hikmah Allah sangat besar. Ada salah seorang ustaz, alhamdulillah, lulusan dari Mesir, Al-Azhar. Nah, lulusan dari Mesir, Al-Azhar. Nah, sekarang berangkat ke Yaman beberapa waktu yang lalu. Ini ibroh juga buat kita. Dulu dia di sebuah pesantren di daerah Wonosobo atau sekitarnya, daerah sekitar sana ya. Nah, itu dipesan sama kiainya ketika mau berangkat belajar ke Al-Azhar. Pokoknya kamu ngaji di sana, silahkan. Yang penting jangan ikut pengajian Wahabi. Jangan ikut pengajian Wahabi. Ini santrinya termasuk santri cerdas, santri yang menonjol, sehingga diberangkatkan belajar sampai ke Mesir. Orang cerdas, orang pinter, penasaran kan ya. Namanya orang yang nalarnya apa normal, cara berpikirnya logis, itu justru dia selalu dikejar-kejar oleh rasa penasaran. Apa tuh? Apa sih? Kan begitu. Sampai di sana akhirnya dicari, browsing, tanya-tanya segala macam internet ya. Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Akhirnya ketemu, ngaji, pulang, belajar dari Mesir, ketemu Pak Kiainya, Pak Yai, mohon maaf, saya datang ke sini sebagai bakti saya sebagai murid, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengabdi di pondok sini. Saya sudah jadi Wahabi. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi ketika dakwah itu semakin ditekan, dakwah Ahlussunnah semakin disudutkan, apa? Jalan keluar Allah itu semakin besar. Nanti dakwah Ahlussunnah itu semakin meluas, semakin ditekan dia semakin kuat. Itu ciri dan keistimewaan dakwah Ahlussunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah seperti itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena kenikmatan yang besar seperti ini ya. Nah, semakin ditekan dia semakin kuat. Ini adalah dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan alhamdulillah qudwatuna wa uswatuna, teladan dan suri tauladan kita telah memberikan contoh yang besar untuk kita. Bahwa isu-isu seperti itu tidak perlu ditanggapi dengan kecil hati, tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Karena pasti dibalik itu semua pasti ada hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Lihat tadi salah satu contoh yang kita berikan, semakin ditekan akhirnya semakin besar kemenangan dan kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka beliau di sini Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi menyatakan, wa anna a'da'al Islam ma yahabuna illa iyyakum. Musuh-musuh Islam yang mereka takuti hanya kalian. Yang ditakuti hanya Ahlu Sunnah. Kenapa Ahlu Sunnah yang ditakuti? Karena militansinya tinggi, militansinya teruji. Semua-semua berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada rasa takut pada mereka. Orientasinya bukan dunia, orientasinya bukan pangkat, orientasinya bukan kursi, orientasinya bukan uang, bukan harta, bukan proyek. Itu Ahlu Sunnah. Tapi kelompok-kelompok selain Ahli Sunnah mau dikasih duit sedikit melempeng. Kan itu garang misalkan, angkat senjata, revolusi. Kan itu gerakan titik-titik merdeka. Misalkan gerakan aja merdeka misalkan. Kan mereka mengatasnamakan Islam. Kan gitu. Mengatasnamakan gerakan ini segala macam. Dikasih duit, nggih. Selesai. Karena ternyata orientasi mereka bukan agama. orientasi mereka adalah dunia, saling apa berselisih, satu faksi dengan faksi yang lain, kelompok timur dan kelompok barat, hanya karena kelompok timur mendapatkan jatah yang kelompok barat enggak dapat, pecah sendiri. Orientasi mereka adalah apa namanya, harta. Kelompok-kelompok yang lain, Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang lain, keras-keras menentang, anti pemerintah dan segala macam, kasih kursi, ya menang, kasih jabatan, ya udah diam, selesai. Kan begitu. Mana Islamnya tadi? Mana dakwahnya? Wah, hilang. Sudah layak-layak di atas kursi empuk. Kan gitu. Sudah ada ajudan yang membukakan pintu mobil untuknya. Selesai. Karena orientasinya ternyata bukan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk mendapatkan kursi tadi, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pangkat dan yang semisalnya. Alhamdulillah ahlu sunnah tidak seperti itu. Tujuan mereka dan cita-cita mereka adalah al-haq. Tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan dunia, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan kedudukan, tidak bisa dibeli dengan apapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah untuk kita semua sampai akhir hayat nanti. Cukup sekian insyaallah untuk pertemuan malam hari ini. Nah, yang berikutnya kepada beliau Al-Ustaz Yusuf hafizahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.